Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Kitabul Bai' dari Mudzakkarah Fiqih Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, halaman 177. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala asyaratus salisu ayakuna mustamilan ala maksudin mubahin ay ayakunal ayakunal maq'udu alaihi fihi syai'un mubahun yuksadu fa kharaja min hadha ma laysa fihi syai'un maksudun mithlu ayashtariyal insanu syai'an la fa'idata lahu minhu la fid dini wa la fid dunya fa hadzal aqdu fihi muharramun wal bai'u la yasihu mithlu shira'u ahjarin la tanfa'u lil bina'i wala li ayyi amalin li anna dhalika min idha'atil mali wa qad nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal wa yadullu ala anna hifdzal mali maqsudun maqsudu qawlihi ta'ala wa yadullu ala anna hifdzal mal maqsudun qawluhu ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Al-ayah ini bisa juga dibaca maqsudu qawlillahi ta'ala. Ini syarat yang ketiga dari syarat khusus dalam jual beli. Jadi kalau syarat yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus maklum, diketahui, dikenal dengan baik oleh penjual ataupun pembeli. Yang kedua, barang tadi maqduran ala taslimihi waqta wujubi taslim, mampu untuk diserah terimakan pada waktu harus untuk serah terima. Yang ketiga, ayyakuna mustamilan ala maqsudin mubah, barang yang diperjualbelikan tadi, pada barang tadi ada sesuatu yang dimaksud. Ya. Artinya ada kegunaannya itu. Yang kegunaan tadi sifatnya mubah. Ada manfaatnya dan manfaat tadi apa? Mubah. Kata beliau, ayyakunal ma'qudu alaihi fihi syai'un mubah yuqsad. Barang yang diperjualbelikan tadi, pada barang tadi ada sesuatu yang hukumnya itu mubah, boleh dan dimaksud. Orang beli itu ada tujuannya, gitu. Ada manfaat yang ingin didapat dari barang tadi. Nah, fakhor jamin hada, maka keluar dari ketentuan ini, ma laisa fihi syai'un maksud, sesuatu yang tidak ada padanya maksud yang diinginkan. Contohnya mithlu ayyashtariyal insanu syai'an la fa'idata lahu minhu la fid din wa la fid dunya. Bila seseorang membeli sesuatu yang sesuatu tadi tidak ada faedah buat dia dari barang tadi, tidak untuk agamanya, tidak untuk dunianya. Fa hadzal aqdu fihi muharram, maka akad seperti ini di dalamnya apa? Ada sesuatu yang diharamkan. Ini sia-sia belaka. Kamu keluarkan uang, ya, untuk sesuatu yang apa manfaatnya buatmu? Untuk secara agama, secara dunia, tidak ada. Ya, nah, ini hati-hati ya. Nah, jadi membeli sesuatu itu harus apa? Memiliki manfaat. Ketika kita membelinya ada nilai yang berguna buat kita, entah itu untuk dunia kita atau agama kita. Nah, jadi kalau sesuatu yang itu nggak ada manfaat dunia, nggak ada manfaat agama, maka hukumnya apa? Muharram, diharamkan. Wal bai' la yasih, dan jual belinya nggak sah. Contohnya apa? Wujud nyatanya mithlu syira'i ahjar, misalkan beli batu. Yang batu tadi la tanfa', enggak ada manfaatnya. Lil bina, untuk bangunan enggak bisa. Wala li ayyamin, dan sedikit untuk apa? Numpuk gitu. Ya. Nah. Maka ini enggak boleh, paham? Beli batu enggak bisa dipakai untuk bangunan, tidak bisa dipakai untuk apapun yang berguna. Bagaimana kalau sifatnya hiasan? Allah Ustaz. Dan ini kadang apa, orang itu kelebihannya di sini. Beli misalkan apa tanaman yang namanya gelombang cinta. Dinamai dengan nama yang sangat apa? Menarik sekali. Padahal itu untuk apa manfaatnya? Dimakan enggak? Ya. Di apa? Nah. Jadi kalau memang apa? Ada nilai hiasan yang sifatnya apa, lumrah ya, wajar ya. Insya Allah tidak masalah. Cuma kalau yang sifatnya itu tidak wajar, dibeli sampai harga apa 60 juta 100 juta padahal cuma segitu saja ya. Dan itu hanya apa, biasanya ngikut tren saja. Nanti kalau trennya sudah hilang, itu harga itu jatuh, bahkan orang nggak mau beli. Nah, ini menjadi apa? Mengikuti selera saja, tren, apa? Tren aja, yang mengikuti tren aja. Tapi mengeluarkan apa? Harta yang banyak. Nah, ini nggak semestinya, nggak boleh. Paham? Jadi kalau sifatnya hiasan yang wajar, misalkan untuk lebih memperindah tampilan halaman gitu. Tapi juga harga tidak sampai apa, terlalu tinggi, wajar lah. Nah, soalnya nggak masalah. Cuma kalau kelebihan, nah ini nggak boleh. Nah, seperti ini, beli batu tadi tidak untuk bangunan, tidak pula untuk apapun amalan. Makanya tidak boleh. Apa sebabnya tidak boleh? Li'anna dhalika min idha'atil mal. Ini ilat. Karena itu termasuk apa? Menyia-nyiakan harta. Ya kan? Waqad naha ar-rasul s.a.w. an idha'atil mal. Dan Rasul s.a.w. telah melarang dari yang namanya idha'atil mal. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis yang innallaha kariha minkum salasa. Allah membenci dari kalian tiga perkara. Man'in wahad, yaitu pelit, tidak suka memberi, dan senangnya minta. Ya. Kalau memberi pelit, bakhil, tapi dia senangnya apa? Minta. Ini perkara yang benci. Tila waqal. Ya. Katanya. Ya. Ini sekedar apa? Menukil berita tanpa diketahui kebenarannya. Nah, ini juga perkara yang dibenci. Dan yang ketiga adalah ini, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Alhasil, idha'atul mal, yang namanya menyia-nyiakan harta itu, hukumnya apa? Manhiyun an, terlarang dalam agama. Tidak boleh. Apa saja, termasuk dalamnya adalah masalah ini. Melakukan akad jual beli barang yang barang tadi enggak ada manfaatnya, enggak ada fungsinya secara agama, secara dunia. Nah, itu sama saja apa? Membuang-buang harta. Ya kan? Tadzir. Dan Allah Ta'ala bahkan berfirman, "Wala tubadzir tadziran. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin." Jangan kamu melakukan tabdzir. Ini menghamburkan harta begitu tanpa ada manfaat untukmu. La fid din wala fid dunya. Tidak untuk agamamu, tidak untuk duniamu. Nah, sesungguhnya orang yang suka berbuat tabdzir adalah saudara-saudara syaitan, kata Allah Ta'ala. Wa yadullu ala anna hifdzal mal maqsudu qawlihi ta'ala. Dan juga menunjukkan bahwa menjaga harta itu sesuatu yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang masih bodoh harta mereka yang Allah jadikan kalian sebagai apa? Penanggung jawabnya. Dan lihat, kenapa kita enggak diperbolehkan memberikan harta orang yang bodoh kepada dia sampai dia betul-betul apa? Terbimbing. Tujuannya apa? Hifdzul mal, agar harta orang ini apa? Terjaga, tidak tersia-siakan begitu saja. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat itu menuntut dari kita untuk kita itu menjaga harta. Jangan membiarkannya dalam keadaan apa? Rusak, ya, atau hilang begitu saja tanpa ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, ini diingat. Jadi kenapa dalam akad jual beli itu barang tadi harus barang yang maksud, barang yang memang ada maksudnya, ada manfaatnya. Karena kalau jual beli barang yang itu tidak ada manfaatnya, termasuk jenis apa? Idha'atul mal, dan itu terlarang. Karena itulah enggak boleh. Maka kalau mau jual beli, lihat dulu barang tadi apa fungsinya buat kamu, apa manfaatnya dalam agama dan dunia. Nah, kalau tidak ada manfaat dari sisi agama, tidak pula dari sisi dunia, maka akad seperti itu apa? Layak sih, tidak sah, batal jual belinya, paham? Haram. Jelas ini? Baik. Terus? Qala rahimahullah ta'ala, qawluna maksudun mubahun kharaja bihi idha kanal maksudu muharraman. Fa idza kana al-maqsudu muharraman fa innal aqda batilun, misaluhu shira'ul khamri wal maitati wal khinziri wal asnami wa ma syabahahu. Walaqad khotaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'amil fathi fi makkah fa qala inna allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Fa qala as-sahaba, ya rasulullah, أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس. فقال لا هو حرام, أي أنه حرام ولو كان الناس ينتفعون به لأنه حرام. إذا كانت الميتة حلالا itu salah, jadi kalau salah dibenar. إذا كانت الميتة حلالا مثل السمك والجراد فإنه يجوز بيعه لأنه مقصودة مباحة. Jildul maitati yasihu bai'uhu idha dubiwa 'ala al-qawli sahihi li'anna fihi naf'un mubahun wa qabla ad-dabghi qila yajuzu لأنه يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس كالثوب المتنجس فإنك إذا اشتريت ثوبا متنجسا فلن تنفع فلن تنتفع به قبل تطهيره وتنتفع به بعد تطهيره وجلد الميتة وجلد الميتة وجلد الميتة الصحيح أنه تطهر يطهر أنه يطهر بالدباغ فإذا اشتريته قبل الدباغ فكأنك اشتريت ثوبا متنجسا يمكن تطهيره فيجوز بيعه. نعم. Beliau mengatakan qauluna perkataan kami maqsudun mubah, barang yang dia belikan itu ada maksudnya, ada manfaatnya, dan manfaat tadi mubah. Kalimat mubah di sini kharaja bihi, keluar dengan ketentuan ini idza kanal maqsudu muharraman, kalau maksudnya tadi, manfaatnya tadi itu diharamkan. Jadi tidak sekedar ada manfaatnya, tapi manfaat dan mubah. Paham? Kalau manfaatnya haram, gimana? Fa idza kana al-maqsudu muharraman, kalau maksud manfaatnya itu diharamkan, fa innal 'aqda batil, maka akadnya batil, enggak sah. Misalnya contohnya syira'ul khamri wal maita wal khinzir wal asnam wa ma syabahahu. Misalkan dia mau beli khamr, minuman keras, bangkai babi dan patung berhala dan yang semisal itu, maka ini hukumnya apa? Haram, karena semua ini diharamkan dalam Islamnya, diharamkan dalam Islam, maka membelinya jelas apa? Haram, tidak sah. Walaqad khataban Nabi SAW fi amil fath di Makkah, Nabi SAW berkhutbah pada tahun Fathu Makkah. Faqala, beliau bersabda, inna Allah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Ini dalil. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, maitah bangkai, khinzir babi dan asnam, patung patung berhala. Faqala sahabat, maka sahabat ada yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana pandanganmu dengan lemak bangkai? Fa innahu yutla biha sufun, karena lemak bangkai itu dipakai untuk apa? Minyaki perahu sebagai catnya itu, pelapis. Ya. Wa tudhanu biha julud, dan diminyaki dengannya kulit. Ya, ini kulit itu diminyaki dengan apa? Lemak bangkai biar enggak masuk angin misalkan. Ya, kalau orang-orang zaman dulu ya menggunakan itu untuk bisa hangat badan, enggak masuk angin. Wa yastasbihu bihan nas, dan manusia menjadikannya sebagai apa? Penerang, ya. Karena dia sejenis minyak kan, bisa dipakai untuk apa? Penerang, kayak pelita begitu. Bagaimana ini? Orang-orang sudah biasa dipakai seperti itu. Ya, kan berarti ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Apakah Nabi izinkan? Faqala, belum menjawab. Lah, tidak boleh tetap. Walaupun ada manfaat, manfaatnya. Kenapa? Huwa haram, kata beliau. Itu haram. Jelas? Walaupun ada manfaatnya, itu apa? Haram. Ay, annahu haram. Sesungguhnya, lemak bangkai tadi haram. Walau kana an-nasu yantafi'una bihi. Walaupun orang-orang sudah biasa apa? Mengambil manfaat dengannya. Li'annahu haram, karena dia itu apa? Haram. Idza kana al-maita halal. Sekarang kalau bangkainya halal seperti ikan, belalang, bagaimana? Fa innahu yajuzu bai'uh. Kalau seperti itu boleh menjual beli yang apa? Sudah bangkai tadi, karena bangkainya apa? Halal. Kenapa? Li'anna maqsudah mubah. Karena dia memang maksudah ada manfaatnya dan sifatnya mubah. Sekarang bagaimana dengan jildul maitah? Kulit bangkai. Sah enggak dijual beli? Bangkainya haram. Nah, sekarang kulitnya bagaimana? Beliau katakan yasihu bai'uhu idza dubigha. Sah jual beli kulit bangkai kalau sudah disamak, alal qaulis sahih, menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Li'anna fihi naf'un mubah, karena di situ ada manfaat dan mubah. Kalau sudah disamak tidak lagi apa? Haram, jadi mubah, maka boleh. Bagaimana kalau sebelum disamak? Wa qabla dhabq. Ini ada perbedaan pendapat. Qila yajuz. Ada yang berpendapat boleh walaupun belum disamak. Kenapa? Li'annahu yumkinu tathhiruh, karena masih bisa dibersihkan, disucikan. Fahuwa kathawbil mutanyajis, ya. Dia kedudukannya seperti baju yang kena najis. Ya, fa'innaka, kamu idza ishtarita thawban mutanajjisan, kalau beli baju yang kena najis. Ya. Boleh enggak? Boleh, gitu kan? Kenapa? Mungkin untuk dibersihkan. Falan tantafi'a bihi qabla tathhiri. Enggak akan mungkin kau pakai sebelum disucikan kan? Dibersihkan dulu. Wa tantafi'a bihi ba'da tathhiri. Dan kamu pakai baju yang kena najis tadi ketika sudah dicuci, dibersihkan. Wajil dul maita, kulit bangkai, ya nilainya seperti itu. Kenapa? Beliau katakan as-sahih annahu yathuru bidibar, karena kulit bangkai itu pendapat yang benar, dia suci kalau sudah disamak. Kalau belum disamak memang najis, tapi kalau sudah dicuci disamak, ya dia suci. Nah, kalau suci berarti apa? Mubah, ya kan? Fa idza ishtaraitahu, maka kalau kamu beli kulit bangkai qabla dibah, sebelum disamak, ya, ini hukumnya sama. Faka'annak, seperti kamu ishtaraita thawban mutanajjisan, beli baju yang kena najis. Yumkinu tathhiru, yang mungkin dibersihkan. Fa yajuzu bai'uhu, sehingga boleh menjual belikan kulit tadi sebelum apa? Disamak. Ini pendapat pertama. Terus Rasulullah ta'ala alladzina yakuluna la yajuzu bai'uhu qabla dabghi yakuluna li'annahu ilal ana wa huwa maitatun wa laqad qala Rasulullah illa ba'da dabghi wa hadha ahwatu. Nah, pendapat yang lain mengatakan la yajuz bai'u, enggak boleh menjual belikan kulit bangkai qabla dabgh, sebelum disamak. Yaqulun, mereka berkata li'annahu ilal an wa huwa maita, karena kulit bangkai tadi sebelum disamak ya namanya maita, ya kan, belum berubah namanya. Walakun qala Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW bersabda innallaha harrama bai'al khamri wal maita, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar dan maita. Sehingga apa? Berpegangan dengan zahir hadis. Selama dia masih dalam penamaan maita, maka enggak boleh. Paham? Tapi kalau sudah dibersihkan dari nama maita, sudah bukan lagi maita, boleh gitu ya. Kulit bangkai sebelum disamak ya dia maita, kalau sudah disamak bukan maita lagi, ya kan? Maka ketika sebelum disamak dia masih maita, sehingga hukumnya hukum maita, nggak boleh. Ini pendapat yang kedua, berpegangan dengan zahirnya hadis. Maka saya mengatakan falihtiyat, maka yang lebih hati-hati dalam masalah ini alla yuba'a illa ba'da dabgh, jangan dijual atau jangan dibeli kulit bangkai tadi kecuali setelah disamak. Wa hadza ahwat, ini lebih hati-hati. Paham? Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Sama yang lainnya kita sambung lagi gitu.